Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati azzani wa azzakumullahu jami'a, walhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, kasih sayang, dan karunia yang tak pernah lelah, tak pernah henti, selalu Allah Jalla Rabbuna limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia nabi yang sangat berjasa kepada kita semua. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah bisa dikumpulkan di dalam masjid ini, di dalam majelis yang terhormat dan mulia ini, di salah satu taman dari taman-taman surga. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau menukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Wabilu Sayyid. Beliau mengatakan, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga, dan orang yang tidak pernah masuk ke dalam surga di dunia tadi, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat. Nah, ya, di antara surga dunia itu adalah majalis al-ilm. Ya. Majlis-majlis ilmu itu surga dunia. Ya, bukan Pantai Kuta di Bali sana atau Angkor Wat barakallahu fikum na'am atau tempat-tempat dugem atau barakallahu fikum tempat-tempat konser atau lapangan sepak bola. Ya. Nah, itu sejatinya bukanlah surga, ya. Nah, tapi neraka. Nah, paling tidak minimalnya hal yang bisa melalaikan kita dari surga yang sebenarnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau menyemangati para syabab, para pemuda, harus punya andil, harus punya barakallahu fikum keinginan bersaing dengan para penuntut ilmu yang lainnya. Jangan malah menjauh dan meninggalkan majelis ilmu, tergoda dan terbuai dengan neraka-neraka dunia, tapi tampilannya seperti surga. Barakallahu fikum. Wa man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Orang yang tidak pernah merasakan pahit getirnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan pahitnya kehinaan diri sepanjang hidupnya. Nah, Zatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa id lam yakuna la'tibara fi dhatih. Seorang pemuda akan dianggap, akan dipandang, akan dinilai sesuai dengan keilmuan dan ketakwaannya. Kalau seorang pemuda itu jauh dari ilmu, bodoh tentang ilmu, tidak punya amal soleh dengan ketakwaannya, maka dia tidak dianggap. Wujuduhu ka'adamihi. Ya. Nah, keberadaannya seperti ketiadaannya. Tidak lebih dari zombie-zombie yang hidup. Ya kan? Nah. Jadi manusia-manusia yang jauh dari majelis ilmu, bodoh dengan ilmu agamanya, ya tadi. Ya. Kayak zombie mereka itu. Dan memang kalau dilihat gaya kehidupannya kayak zombie. Rakus terhadap dunia. Bayangkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang ada di benaknya cuma dunia, dunia, dan dunia. Harta, tahta, dan wanita. Iya, sama seperti zombie, gak pernah kenyang. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, andai kata anak manusia itu punya satu lembah emas, dia akan ingin lembah yang kedua. Punya dua, pengen yang ketiga. Enggak ada yang bisa memuaskan kerakusannya melainkan tanah yang memenuhi mulutnya. Maksudnya apa? Mati. Ya, nah, ya. Jadi ada benernya kalau ya manusia-manusia yang jauh dari agama, jauh dari majelis ta'lim, jauh dari majelis ilm, kayak zombie. Nah, mereka seolah-olah terlelap, padahal mereka terjaga. Artinya nggak tenang. Tidur pun dihantui oleh rasa gelisah, kecemasan, kepanikan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Sehingga tidak salah kalau dikatakan mereka itu seperti apa? Barakallahu fikum. Nah, iya. Mayat hidup. Nah, barakallahu fikum. Sehingga beruntunglah wahai engkau para pemuda, wahai engkau yang hadir di majalis-majalis ilm, Anda telah datang ke salah satu surga dunia. Nah, dan insya Allah kalau Anda tetap istiqamah, tetap sabar, kokoh, enggan untuk menjauh dari majalis ilm, iya, walaupun mungkin sudah tidak lagi belajar di pondok, karena dia punya tanggung jawab, entah sebagai seorang anak yang harus menghidupi ibunya, adik-adiknya, karena ayahnya sudah meninggal. Barakallahu fikum. Ya, atau dia sebagai seorang suami, ya, sehingga dia punya kewajiban lain, mau tidak mau dia harus merelakan impiannya, cita-citanya untuk terus dalam talabul ilm. Nah, jangan menjauh, ya, jangan minder. Kadang sebagian teman-teman kita itu ada yang minder, malu. Nah, tidak hadir di dalam majalis-majalis ilm yang ada di kotanya, yang ada di daerahnya, karena dia malu menjadi omongan. Si fulan kenapa enggak sampai selesai mondoknya? Iya, banyak cerita begini dan begitu, menjadi bahan mungkin pergunjingan menurut dia. Barakallahu fikum. Padahal itu was-was dari syaitan. Ya. Nah, enggak ada yang mengomongi dan menggunjingkan dia, tapi itu yang dibisikkan ke dalam telinganya. Sehingga dia minder, sehingga dia malu untuk menghadiri majalis ilm, sehingga dia terpuruk, barakallahu fikum, atau terlena, tergoda dengan kesibukan duniawinya. Ya, Anda telah menjauhi surga dunia. Berarti Anda akan menjauhi surga akhirat. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi kalau masih pengen tetap menjadi ahli surga di akhirat kelak, teruslah mendekat dengan surga di dunia tadi, yaitu majalis ilm. Ya, nah, jadi walaupun mungkin sudah tidak mondok lagi, kerja, barakallahu fikum, karena tanggung jawab dia, tetap ya mendekat, mencari majlis-majlis ilmu terdekat yang ada di daerahnya, barakallahu fikum. Nah, iya. Dan itu bukanlah perkara yang barakallahu fikum mengada-ngada beliau mengatakan demikian. Karena memang itu dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya akan Allah pahamkan dia akan agamanya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi majalis ilm itu akan mendekatkan kita kepada surga akhirat. Majalis ilm adalah tanda Allah ingin kita mendapatkan kebaikan. Nah, dan sebaliknya, ketika kita dijauhkan dari majalis ilm, berarti warning. Ya, nah, itu lampu kuning atau mungkin lampu merah. Hati-hati, barakallahu fikum. Peringatan, ya. Allah musta'an wa 'alaihi tiklan. Sehingga yang di sini itu harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bisa kembali lagi, barakallahu fikum ya, dengan selamat, sehat, walafiat. Nah, untuk meneruskan barakallahu fikum dirosahnya, talabul ilminya, mahal ya. Baik. Sangat mahal. Nilai keberadaan antum di sini itu khairun minad dunia wa ma fiha. Nah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga manfaatkan sebaik mungkin, jangan disia-siakan. Nikmat ini banyak yang ingin merebutnya. Nah, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajalladuna bisuyuf. Andai kata para raja, para sultan, dan putra-putra mahkota, pangeran-pangeran tahu kenikmatan kita yang ada di dalamnya, niscaya mereka akan memaksa kita, ya, menyabetkan bilahan-bilahan pedang kepada kita untuk merenggut nikmat itu dari kita. Banyak yang pengen. Ya, begitu juga iblis, syaitan, barakallahu fikum, na'am. Mereka iri. Ya. Mereka menginginkan nikmat tersebut. Mereka tidak ridha kalau kita bisa istiqomah, bisa sabat, berada di majalis-majalis ilm. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga godaan yang dirasakan oleh para penuntut ilmu itu akan datang bertubi-tubi. Dari segala macam penjuru arah, intinya bagaimana si fulan berhenti ngaji, berhenti taklim. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau antum lepaskan, berarti antum melepaskan sesuatu yang sangat mahal yang antum miliki. Ya. Nah, khairun minad dunia wa ma fiha. Tayyib. Pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersua kembali, berjumpa kembali, mengkaji salah satu kitab warisan ulama terdahulu yang sangat istimewa, yang sangat utama, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada pasal ini, masih terkait dengan kitab ya Ukhuwah Wasuhbah, bayan ma 'alal insani li akhihi minal huquqi. Ya, penjelasan tentang kewajiban seorang insan terhadap saudaranya. Kewajiban kita terhadap saudara kita apa? Ya. Hak mereka yang harus kita tunaikan. Nah, kita telah membaca poin pertama dan poin kedua. Yang pertama adalah qada'ul haja wal qiyamu biha, berusaha menunaikan apa saja yang dibutuhkan oleh teman kita, kita bantu, kita tolong sebisa kita, semampu kita. Yang kedua adalah yang menjadi kewajiban lisan kita. Ya. Terkadang kita wajib untuk diam, terkadang kita wajib untuk bicara. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kita masuk poin yang ketiga, al-haqqu as-salithu. Hak yang ketiga dari hak saudara kita. Ya, hak saudara kita berarti kewajiban kita. Nah, kewajiban kita yang ketiga, wayambaghi ayyaskuta an kulli ma yukrihuhu. Wajib bagi dia atau seharusnya bagi dia untuk diam dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh saudaranya. Nah, kalau kita tahu teman kita enggak suka, ya kita menahan diri. Walaupun mungkin kita suka, ya, tapi sebagai bentuk barakallahu fikum ihsan, sebagai bentuk barakallahu fikum respect, sebagai bentuk barakallahu fikum kasih sayang kita, ya kita mengalah. Ya. Nah. Karena hidup ini terkadang barakallahu fikum banyak hal kita harus mengalah untuk mendapatkan yang lebih baik. Nah, ya, tidak harus semua yang kita inginkan kita gapai, kita raih tanpa toleh kanan, toleh kiri, tanpa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ya. Kebahagiaan kita, kalau itu dengan kesedihan dan duka orang lain, itu bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya. Itu kebahagiaan yang semu. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Justru kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Barakallahu fikum. Nah. Illa idza wajaba alaihi an-nutqu fi amrin bima'rufin au nahyin an munkarin. Kecuali ya, kita wajib untuk berbicara pada perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Nah, artinya kalau itu perkara yang ma'ruf, kita bicara. Misal teman kita enggak suka sholat. Ya, nah. Atau teman kita bermalas-malasan. Enggak suka bersegera, tidak suka barakallahu fikum, na'am, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Wah, enggak suka teman kita, diam sajalah kata ustaz kemarin kan, kalau teman enggak suka, ya, harus diam. Nah, itu salah. Karena ini dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Anda harus bicara. Nah, mas, yuk sholat yuk. Wah, males aku sholat. Ya, nah, malu. Malu kenapa? Badan tatuan gini, masa sholat nanti aku dikata-katain sama orang. Ya. Nanti aku dilihatin sama orang. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dikasih pemahaman, dikasih barakallahu fikum pencerahan kepada dia. Ya. Nah, Allah itu maha menerima taubat hamba-hambanya. Ceritakan kepada dia tentang kisah bagaimana gembiranya Allah dengan taubatnya seorang hamba. Seorang yang kehilangan apa? Ontanya di padang pa? Di padang pasir. Nah, iya. Sudahlah mas, jangan mikirin kata manusia. Iya. Apa jenengan gak suka dengan kegembiraan Allah? Allah itu sangat menanti kedatangan antum di masjid. Nah, antum tahu bagaimana gembiranya Allah dengan kembalinya antum ke masjid? Nah, ada hadis, demikian ceritanya. Nah, kalau antum cuma mikirin kata manusia, sampai mati, sudah mati pun antum masih jadi bahan omongan. Gak selesai. Ya, gak selesai. Terus gimana? Ayo kita sholat. Sisi, aku ngambil sarung dulu. Nah, ya. Ngambil koko dulu. Ini koko sudah 20 tahun. Ya. Aku tinggalkan. Ya. Ini dulu hadiah bapak. Pas masih hidup. Ya. Baik. Alhamdulillah dapat hidayah. Ya, jangan sungkan kalau mengajak orang kepada yang ma'ruf, jangan sungkan, jangan malu. Nanti dia begini tersinggung atau begini, kita tulus aja. Ya, kita niatnya bukan untuk membuat dia tersinggung, kita niatnya mengajak dia hal yang baik. Masalah dia menerima, masalah dia banyak alasan, yang penting kita sudah menjalankan, artinya memang hidayah belum datang kepada dia. Ya. Nah, jadi jangan sungkat ngajak orang yang baik. Barakallahu fikum. Yang penting caranya bagus. Caranya tidak menghakimi. Caranya tidak barakallahu fikum ngomel-ngomel atau menyakiti hati. Nah, wah inti enggak sholat neraka, inti ahli neraka. Nah, ya. Finar, dolalah. Orang sakit hati gitu kan. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Tapi dicari cara yang bagus, cara yang santun. Untuk mengajak dia, barakallahu fikum, kepada yang baik. Barakallahu fikum. Nah. Insya Allah. Sebejat-bejatnya manusia, antum harus yakin pada diri dia ada sisi kebaikan. Yang mungkin sudah lama tertumpuk ya dengan kemaksiatan, tapi cahaya itu ada masih. Nah, itu yang berusaha kita cari bagaimana agar cahaya itu muncul dari dalam hatinya. Nah, kita harus yakin ya, sebejat-bejatnya manusia pasti ada nilai-nilai kebaikan yang barakallahu fikum berada pada dalam dirinya. Nah, itu saja yang kita jadikan pegangan yang membuat kita tidak putus asa atau pesimis. Mas, enggak mungkin loh, Ustaz, masa anak kayak gitu mau. Nah, antum jangan mendahului Allah. Iya, nah banyak manusia-manusia yang lebih buruk daripada dia, lebih kafir, lebih kejam, bahkan Allah kasih hidayah. Nah, ya, jangan antum mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dugaan-dugaan kita yang jelek. Barakallahu fikum. Intinya kalau dalam hal yang ma'ruf, kita jangan diam. Kita bicara walaupun teman kita enggak suka. Ya, cuman tinggal ya, caranya bicara tadi tidak menyakiti hati. Barakallahu fikum. Begitu juga dalam hal mencegah dia dari yang mungkar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dia datang ke rumah antum, bawa vodka, ya, minuman keras, barakallahu fikum, tayyib. Kemudian dia mengajak antum minum. Dia, ayo dik, kita minum ini dulu. Antum baca, vodka, ya, nah, minuman keras, barakallahu fikum. Ini tidak boleh, mas, haram. Nah, nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit haram, ya. Nah, jadi manusia itu jangan terlalu baik, nakal-nakal sedikit tidak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh, mas. Ya, tayyib. Api neraka itu lebih panas daripada api yang ada di dalam matahari. Nah, tayyib. Apakah engkau bisa menjamin dirimu untuk kuat menahan panasnya api neraka? Barakallahu fikum. Nah. Atau ucapan-ucapan barakallahu fikum yang menegur dia, menasehati dia untuk menghentikan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Barakallahu fikum. Nah, ya. Atau diperhalus lagi, dipersantun lagi. Nah, barakallahu fikum. Intinya, kalau dalam hal yang mungkar, kita juga tidak diam. Walaupun teman kita tidak suka. Barakallahu fikum. Nah. Walam yajid rukhsatan fis sukut. Ketika dia tidak mendapatkan rukhsa, keringanan untuk diam, maka dia harus bicara. Kecuali ada rukhsa, artinya mafasid yang lebih besar. Kalau kita bicara, nah, kita pertimbangkan akan muncul kerusakan yang lebih besar, maka kita untuk saat itu memilih untuk diam. Barakallahu fikum. Naam, ya, sampai menunggu saat barakallahu fikum yang tepat. Ya, misal barakallahu fikum teman kita dalam kondisi mabok. Lagi mabok ini. Nah, baik. Dan maboknya rese. Ya. Jadi orang yang mabok itu macam-macam. Barakallahu fikum. Ada yang maboknya diam aja, cuman tidur gitu ya. Tapi ada yang maboknya itu rese. Jadi orang yang mabok itu akan keluar karakter yang terpendam atau yang selama ini dia simpan. Kalau pas dia lagi benci sama orang, lihat orang yang dia benci ketika mabok itu benar-benar mau dihajar sama dia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan dia sangat kenal dengan temannya ini. Ya, kalau mabok orangnya rese. Nah, beberapa kejadian jadi pelajaran bagi dia. Ya, benar-benar dia keluarkan parang di kapak sama dia. Kalau ada orang yang gangguin dia lagi minum. Ya, itu kalau antum, jangan minum. Wah, langsung bil parang orang. Sini kok, sini. Nah, ya, barakallahu fikum. Biarin aja dulu. Ya, nah, sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika beliau bersama murid-muridnya, ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in, ketika beliau berbicara tentang maratib ingkarul mungkar, atau A'lamul Muwaqqi'in, jadi beliau bersama murid-muridnya itu berpapasan dengan gerombolan orang-orang Tatar, Mongol yang lagi mabok-mabokan, lagi pesta mabok. Salah seorang muridnya berniat untuk ingkarul mungkar. Ya. Nah, sama Ibnu Taimiyah ditahan. Jangan. Ini mungkarin Syekh. ini lagi mabuk ini orang. Nah, mumpung mabuk kita hajar aja ini orang. Nah, jangan. Biarin. Jalan. Kamu mesti tanya-tanya kan, kenapa saya larang? Iya sih, kenapa kok? Dalam hati itu namanya anak muda ya kan, apalagi yang semangat-semangat baru menuntut ilmu. Ah itu biasanya amar ma'ruf nahi mungkarnya itu menggebu-gebu barakallahu fikum. Nah, tayy. Antum mesti tanya-tanya, kenapa? Iya sih, kenapa tadi dilarang? Iya. Justru ketika kamu mengingkari mereka, akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Apa sih? Orang satu kampung ini dibakar sama mereka. Nah, ketika mereka sudah sadar, waras, kok tadi mabuk kayaknya ada yang ganggu. Nah, sama orang Mongol, guys. Orang Mongol kejam. Sistem perangnya itu enggak sama dengan orang Eropa penjajah. Taklukan, kuasai, manfaatkan. Kalau orang Mongol taklukan, ya, hancurkan. Nah, habis dikalahkan, bakar semua, dibantai semua. Pokoknya jangan sampai ada keturunan yang hidup dari bangsa yang mereka taklukan. Biar enggak ada balas dendam. Nah, sistem perang Mongol beda sama Eropa. Ya, nah. Ayo. Mereka mabuk ini ya sudah mabuk mereka sendiri. Iya. Nah, dan nanti kalau kamu ingkari, orang satu kampung ini mati semua gara-gara kamu yang semangatan. Gitu ya sih. Iya. Nah. Om ya. Jadi tetap ada perhitungan. Ya. Ada wisdom di situ. Kebijaksanaan dalam bertindak barakallahu fikum. Bukan hanya modal semangat saja. Barakallahu fikum. Fa inna muwajahatahu bidzalika ihsanun ilaihi fil makna. Karena tindakan kita yang bermuwajaha menghadapi dia ketika dalam kemungkaran tadi, ketika dalam meninggalkan yang ma'ruf, kita berkonfrontasi dengan dia, mau bergesekan dengan dia, itu kita bukan niatnya jahat, tapi kita sedang berbuat baik kepada teman kita. Ya, ketika dia tidak suka yang ma'ruf, kita ajak pada yang ma'ruf. Ketika dia senang dengan yang mungkar, kita cegah dia. Itu bukan kita jahat, bukan kita ingin menyakiti dia, tapi karena kita baik. Ya, karena kita ihsan kepada teman kita tadi. Barakallahu fikum. Naam. Wa'lam annaka idza talabta munazzahan an kulli aibin lam tajid. Prinsip berikutnya dalam berteman, ketahuilah kata beliau, kalau engkau mencari seorang teman, mencari sahabat yang bersih dari segala aib, gak akan ketemu. Ya, nah, teman-teman kita itu plus minus. Barakallahu fikum. Nah, ya. Ada yang royal, kalau masalah uang jangan tanya si fulan ini. Barakallahu. Orangnya sangat ringan tangan, sangat dermawan. Ya. Nah, enggak pernah menolak. Barakallahu fikum. Nah. Ya, tapi tetap saja ada kurangnya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, dia memang royal, ya, tapi orangnya kadang suka nyuruh-nyuruh, gitu ya. Nah, sudah kayak bos gitu, barakallahu fikum. Nah, antum sudah kayak kacungnya, antum kayak pembantunya, antum dianggap pelayannya. Nah, padahal kan teman. Ya, nah, tidak ada tayyib respect sama sekali. Tapi kalau antum masalah duit, sama dia dikasih. Cuman antum jadi kayak gitu sama dia. Barakallahu fikum. Nah, kalau antum gak nurut, ya sudah. Ya. Jangan berteman dengan saya. Plus minus. Iya, barakallahu fikum. Ayo, ada teman yang baik sekali, barakallahu fikum, respect sama antum. Iya, ya. Tapi ada kurangnya juga, barakallahu fikum. Apa? Nah. Dikit-dikit pinjam dong 100. Dikit-dikit pinjam dong 100, ya kan, barakallahu fikum. Nah, iya. Ngutangin terus, barakallahu fikum. Nah. Siapapun itu, kalau antum pengen cari teman yang nggak ada kekurangannya, nggak ketemu, ya. Nah, karena manusia itu plus minus, ada plusnya, ada minusnya, ada baiknya, ada buruknya. Terus bagaimana? Waman ghalabat mahasinuhu ala masawihi fahuwa al-ghayah. Prinsipnya, orang-orang yang kebaikannya lebih mendominasi, lebih banyak daripada kejelekannya, itulah puncak tujuan, ya, yang kita cari. Nah, kalau mau nyari yang 100 betul, gak ada salahnya, gak akan ketemu. Tapi paling tidak teman kita ini lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Ya, entah 80% baik, 20% jelek, ya, ada hal-hal yang negatif. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Semuanya ada, cuman satu. Ya. Teman ini barakallahu fikum, misal orangnya suka bicara yang tidak berpikir dalam berbicara. Harusnya itu rahasia kita, tapi sama dia polosannya dia ceritain. Wah. Jadi teman satu ini enggak bisa nyimpan rahasia. Ya, bukan karena dia ingin mengungkapkan aib kita atau berniat buruk, tapi memang orangnya kayak gitu. Ya. Nah, orangnya itu memang senang ngomong, ngobrol apa saja diomongin sama dia. Padahal itu dirahasiakan. Antum sudah kasih tahu dia, ini jangan kasih tahu ya, ini rahasia antum. Sama mana? Oh ya. Tapi dia karena wataknya kayak gitu, dia keceplosan ngomong, ceritain. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, kita harus bisa memaklumi. Nah, misal dia cerita kemarin ada dapat musibah. Apa? Ya, qadarullah, orang tua meninggal. La qadarullah. Ya. Tapi jangan kasih tahu yang lain. Buat antum saja. Nah, akhirnya ngobrol sama temannya, dia cerita. Si fulan itu lu, antum enggak tahu ya abinya meninggal. Oh, masa sih? Iya. Makanya dia terlambat itu. Wah, gitu ya. Wah, pada heboh teman-temannya. Abinya antum meninggal kok antum enggak bilang-bilang. Lah. Anak satu ini udah dibilang, jangan cerita, masih cerita dia. Nah, ya sudahlah. Ya, emang gitulah yang namanya teman tuh gak ada yang 100 betul. Barakallahu fikum, ya. Jadi kita harus bisa menerima kenyataan itu. Ya. Nah, minimalnya lebih banyak baiknya daripada buruknya. Qala Ibnul Mubarak, Ibnul Mubarak mengatakan al-mu'minu yatlubul ma'adhira wal-munafiqu yatlubuz zallat. Orang beriman itu dia akan mencari uzur bagi teman-temannya, bagi sahabat-sahabatnya. Jadi kalau ada sesuatu yang negatif, dia tidak langsung memaknakannya negatif, tapi dia carikan uzurnya. Oh, mungkin begini, oh mungkin begitu. Ya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. dia selalu berusaha berpikiran positif. Itu orang beriman, ya. Nah, jadi orang beriman itu selalu yang dia kedepankan adalah pikiran positifnya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, dia cari alasan, carikan uzurnya. Beda sama orang munafik. Kalau orang munafik, justru yang dia cari adalah ketergelinciran. Ya, jadi ketika orang ketergelincir, kelepasan, kebablasan, wah, itu yang dicari sama dia. Ya, catat, nah, dokumentasi, barakallahu fikum, direkam, gitu ya, barakallahu fikum. Nah, ini dia, tunggu. Itu tanda-tanda orang munafik, nifak pada dia. Jadi memang dicari sama dia. Nah, itu kata Ibnul Mubarak. Qala Al-Fudail bin Iyad mengatakan, Al-Futuwa As-Safhu An Zallatil Ikhwan. Al-Futuwa ay al-karam wa sakha. Al-Futuwa tutlaku al-karam wa sakha. Futuwa itu digunakan untuk arti mulia, ya, terhormat, atau kedermawanan. Jadi maknanya al-futuwa termasuk sifat yang mulia, termasuk sifatnya orang terhormat, dia mau memaafkan ketergelinciran saudara-saudaranya, teman-temannya. Orangnya itu dadanya lapang, luas. Ya, nah, tayyib. Tadi kasus yang tadi. Ya, nah, temannya keceplosan cerita kalau orang tuanya meninggal. Tayyib akhirnya lihat antum kok mukanya cemberut, dia berkata, astagfirullahaladzim. Ini enggak boleh ceritain. Langsung minta maaf sama antum. Afwan ya, anak keceplosan tadi. Ternyata cerita teman-teman pada tahu. Waduh. Ya, nah. Orang yang punya sifat karam, futuah, ya dia berlapang dada. Ya sudahlah, qadarullah. Ya, nah, pasti ada hikmahnya di balik itu. Benar gak marah antum? Marah sih. Ya tapi, gimana lagi? Ya, barakallahu fikum. Nah, marahnya tadi pas antum cerita itu. Ya, nah. Tapi habis itu ya, mikir-mikir lagi buat apa? Memelihara amarah. Nah, Anda minta maaf ya, ya. Tadi begini dan begitu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah, yang penting Anda nasihati antum, ya. Nah, untuk belajar untuk menyimpan rahasia. Ya, ya, Anda berusaha untuk menyimpan rahasia. Nah, semoga jadi pelajaran. Nah, itu sifat karam. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Antum mau keluar, sandal antum gak ada. Mana sandalku gak ada? Cari-cari, ya kan? Nah, padahal ini mau butuh cepat keluar ini, barakallahu fikum. Sandal gak ada. Cari-cari, tahu-tahu si fulan datang, cengar-cengir gitu ya. Sandal antum ini ya? Gitu ya, nah. Kayaknya mau marah itu ya, barakallahu fikum. Nah, tapi ingat, ya. Taklim malam Jumat ini kan, wah kata Ustaz sifat karam, futuah, memaafkan. Ya, iya sandalana itu. Nah, itu pakai buat apa Ustaz Diana? Nggak tahu lah ya. Nah, mana butuh tadi cepet-cepet nggak lihat tak kira sandal ana, ya kan? Nah, makanya anak pakai sandal mopong, ya. Nah, oh jelas-jelas sandalnya dia beda sendiri, ya kan? Warnanya merah sandalnya dia. Temennya itu sandalnya hitam. Ya kan? Masa enggak bisa bedain warna hitam sama merah orang ini? Ya? Cari alasan aja pinter. Nah, dalam hati kalau setan kan bisikannya kayak gitu, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Matamu, ya kan? Nah. Kalau setan bisikannya kayak gitu ya. Nah, kalau mau bawa emosi mesti ngomong matamu ya, enggak tahu sandalku merah, sandalmu hitam, masa enggak bisa bedakan. Nah, itu kalau ke bawah emosi ya kan. Nah, barakallahu fikum. Tapi karena seorang santri belajar adab, dididik untuk beradab, beretika, ditahan ya. Nah, matamu tadi dalam hatinya saja, matamu ya. Ayo ya sudah, enggak apa-apa. Ya, mana sandalnya? Nah, apa nih akhirnya? Ya, labas. Ya, itu namanya al-futuwa. Orang yang memiliki karakter terhormat dan mulia, dia akan memaafkan ketergelinciran saudara-saudaranya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.